شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فاتقوا الله رحمني ورحمكم الله. Masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan pada malam hari ini kita memasuki insyaallah di bab yang baru oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah ta'ala al-hafi ala al-istiyadi minal khayri fi al-khayri al-umri bab anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan, menambah amal-amal kebaikan di awal umur, di akhir umur seorang insan. Beliau membawakan di dalil pertama di bab ini, bab anjuran untuk memperbanyak menambah amal soleh di akhir umur seorang insan dalam surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir." Al-Ayah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Awalam nu'ammirkum." Bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Ma yatadhakkaru fi, yang mana di dalam umur tersebut itu bisa memikirkan, merenungkan. Man tadzakkara, orang yang mau tersadar. Orang-orang yang menyadari kalau dirinya hendak mati. Orang-orang yang menyadari kalau dirinya hendak menghadap Allah. Di dalam umur tersebut, itu bisa merenungi, memikirkan. Ya. Dalam ayat yang lainnya kita diperintahkan memikirkan apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi kematian. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri itu melihat apa yang telah dia siapkan untuk kematian. Demikian juga di sini Allah Azza wa Jalla memberikan pertanyaan. Awalam nu'amilkum, bukankah kami sudah berikan kalian umur? Yang di dalam umur tersebut semestinya kalian bisa merenungkan. Ya, seorang akan bisa merenungkan, menghayati bahwa dirinya ini akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga di akhir-akhir umur, ya, itu harus dipersiapkan. Menambah-menambah amalan soleh. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ayat ini mengandung al-has 'alal istiyad, dorongan untuk kita menambah-menambah amalan kebaikan. Minal khair, amalan kebaikan apa saja yang bisa dilakukan. Di awakhiril umur, di akhir-akhir umur. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan. Ya. Di sini beliau membawakan tafsir dari Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Qala Ibn Abbas wal muhaqqiqun, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan para ahli tahqiq Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Makna nu'ammirukum 60 sana. Bukankah kami sudah berikan kepada kalian umur sampai 60 tahun? Jadi ini ada yang menafsirkan bahwasanya kami sudah berikan kepada kalian umur, maksudnya umur 60 tahun. Ya. Wa yu'ayyidul hadis alladhi sanadzkuruhu insyaallah, dan ini dikuatkan dengan hadis yang kita akan sebutkan insyaallah. Jadi ada yang mengatakan, bukankah kami sudah berikan kepada kalian umur, yang di dalam umur tersebut sudah saatnya untuk merenung. Bukan lagi saatnya untuk berleha-leha, bersantai-santai. Bukan lagi saatnya untuk bersenang-senang dengan kenikmatan dunia dan lupa dengan alam akhirat. Tapi saatnya untuk segera memperbanyak amalan soleh. Ya. Yaitu pada umur 60 menurut satu penafsiran. Kenapa hadirin? Karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan na'maru ummati baina 60 ila 70. Kebanyakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kebanyakan umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Qallama tajawaza 'an dzalik. Sedikit yang bisa melewati hal itu. Ya, kebanyakan umur umat Islam itu sekitar 60-an sampai 70. Ada yang kurang dari itu. Ada juga yang lebih, tapi sedikit yang demikian. Yang lebih dari 70 sedikit. Barakallahu fiikum. Ya. Dalam keadaan apa? Kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang. Ya, umurnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu sampai 1000. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah sampai 950 tahun berdakwahnya. Ya, umurnya panjang. Tapi kalau umur umat Islam pendek, 60 sampai 70 tahun. Ya, sehingga disebutkan dalam tafsir ini kalau sudah umur 60 tahun itu sudah peringatan. Sudah peringatan. Ada juga yang menafsirkan kata beliau, kalau tafsiran tadi umur 60, tafsiran berikutnya waqil makna 18 sana. Ada yang menafsirkan makna dari ayat ini adalah pada usia 18 tahun. Wa qila 40 sana, ada yang mengatakan 40 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, sudah masanya untuk segera berbenah, mencari bekal yang banyak-banyak. Qalahu Al-Hasan Al-Kalbi Al-Mansur. Ya, ini diucapkan oleh Al-Hasan Al-Kalbi dan juga Masruq rahimahumullah ta'ala. Tafsirnya 18 tahun atau 40 tahun. Ya, karena ketika sudah usia 18 tahun, dia jelas sudah baligh. Ya, ketika dia 18 tahun, dia tentunya sudah dicatat segala tindak tanduk perbuatannya. Yang baiknya akan dapat catatan pahala. Yang jeleknya akan dapat catatan dosa. Ya, umur 18 tahun itu sudah cukup untuk memberikan peringatan. Memang tidak. Ya, jarang juga ada orang yang umur-umur segitu sudah meninggal dunia. Ya, sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Demikian juga umur 40 tahun. Barakallahu fikum. Ya, khususnya kalau sudah 40 tahun itu sudah mulai beruban rambut. Itu juga salah satu penafsiran waja'akum nadzir, dan bukankah sudah datang pemberi peringatan kepada kalian? Yang dimaksud pemberi peringatan itu adalah munculnya uban. Muncul rambut putih. Kalau sudah muncul rambut putih, tanda ajal itu sudah enggak lama. Ya, ajal sudah dekat. Barakallahu fikum. Ini diantara penafsiran yang lainnya yang nanti akan disebutkan. Masyaallah rahimani wa rahmatullah. Ya. Khususnya seorang mukmin ketika dia dalam keadaan sudah memiliki rambut putih. Ya. Jangan kemudian dicat menjadi hitam. Kenapa? Karena itu adalah tanda untuk menyadarkan dia. Untuk mengingatkan dia, sesungguhnya ajal itu sudah dekat. Ya, sehingga salah besar termasuk dosa besar seorang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Masyaallah rahiman wa rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Ya, kalau ngecat warna hitam itu akan menjadikan muda kembali, seolah-olah perasaan mau menjadi muda kembali. Ya. Baik, apalagi ya, ketika dia mengecat warna hitam ini sekaligus apa? Dia melakukan yang lebih daripada itu. Mengkonsumsi obat-obatan agar bisa awet muda. Ya. Mengkonsumsi obat-obatan agar bisa awet muda, dijual agar yang tadinya umur 60-an bisa kembali jadi 30-an. Ya, masyaallah. Yang tadinya umur 50-an menjadi kayak umur 25 tahunan. Dijual dengan harga yang mahal, operasi plastik dan seterusnya. Ini lebih. Ngecat rambut saja ya, itu dilarang karena hitam. Salah satu hikmahnya karena rambut putih itu akan menyadarkan seorang insan. Menjadikan dia diingatkan dengan kematian. Kalau rambutnya dicat hitam, dia merasa muda, dia merasa jauh, kematian masih jauh, sehingga dia akan berbuat ini, berbuat itu tidak sadar-sadar. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengharamkan mengecat rambut warna hitam. Ya. Beliau menyatakan yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawar. Nanti di akhir zaman akan muncul satu kaum yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam. Kahawasilil hamam. Ya, keadaan mereka seperti rambutnya seperti dada-dada burung merpati. La yarihuna raihatal jannah. Mereka tidak akan mencium wanginya surga. Ya, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Dikatakan la yarihun raihatal jannah. Enggak akan mencium wanginya surga. Kenapa? Karena mereka ya melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya. Ya, dengan mengecat rambut warna hitam dia kembali muda perasaannya, sehingga perasaannya masih jauh ajalnya, masih jauh ajalnya, setelah itu dia akan berleha-leha, bersantai-santai, bahkan berbuat dosa ini dan itu. Kenapa? Ajal masih jauh. Saya masih muda. Fatalimana azinullah yakum. Sehingga uban itu bagi seorang mukmin, ya, itu merupakan sebuah keistimewaan sebenarnya. Di samping hikmahnya sebagai pemberi peringatan, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, ya, ya man anzaruhu syaibu bin maw wa huwa muqimun ala al-athar ama kafaka wa'idu syaib ma'wa'idu al-Quran. Wahai orang-orang yang sudah diberikan peringatan akan datangnya kematian melalui uban, ya, wahai orang-orang yang sudah diberi peringatan akan kematian melalui tanda yang bernama uban, ya, wa huwa muqimul azam ala al-azam, sementara dia masih berbuat dosa ini dosa itu, ubannya sudah banyak, dosanya terus dia lakukan. Ama kafaka wa'idu asyaidi, ya, apa tidak cukup yang namanya peringatan berupa uban tadi, ya, ma'wa'idul Quran, demikian juga peringatan dari Al-Quran, apa enggak cukup, ya? Sungguh bagi seorang mukmin itu sudah mencukupi, ya, khadaliman azinallah yakum, karena uban itu adalah satu peringatan. Ini sudah di akhir-akhir ini kalau begitu. Rambut kita sudah mulai tambah putih. Oh, ini sudah di akhir-akhir. Enggak lama lagi malakul maut mau menjemput kita. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Ya. Di sisi lain, orang yang memelihara uban itu juga punya keistimewaan. Ya. La tanqithu, la tanqithu asyaibah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencabut uban. Fa'innahu nur yaumal kiamat, karena uban itu adalah cahaya nanti pada hari kiamat. Wa man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang beruban satu butir atau satu lembar uban di dalam Islam, kutibat lahu biha hasanatun, akan dicatat dengannya satu kebaikan. Satu uban itu satu pahala. Wa qutu anhu biha khathiyan, dan akan dihapus satu dosa satu uban. Warufi alahu biha darajat, dan akan diangkat derajat satu derajat. Masya Allah, satu lembar uban, ya, itu diberikan keistimewaan tiga hal sekaligus. Apa itu? Akan diberikan satu pahala, ya, akan yang kedua, ya, akan dihapus satu dosa, kemudian akan diangkat satu derajat. Rawahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Fadhali man azanallahu yakum. Ya, ini di antara hikmahnya. Ya, di akhir-akhir umur uban itu muncul. Hikmahnya adalah seperti tadi. Agar kita menjadi semakin sadar, ya. Agar kita semakin baik kondisi kita. Enggak boleh lagi bermalas-malasan beribadah. Enggak boleh lagi, ya, bersantai-santai dalam beribadah, tapi harus tambah bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa naqala 'an Ibn Abbas aydhan radhiyallahu anhuma. Ya. Dan juga diriwayatkan, dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga. Wa naqalu. Ya, mereka menukilkan anna ahlal madinati, bahwasanya penduduk kota Madinah, kanu idza balagha ahadun 40 sanatan, bahwasannya salah seorang dari mereka, penduduk kota Madinah, apabila mereka sudah mencapai usia 40 tahun, tafarraghu lil ibadati, dia sudah mulai sibuk dengan ibadah. Ya, ini diantara tafsirannya. Kalau sudah usia 40 tahun, maka sudah sibuk sekali dengan ibadah. Ya, yang dulunya masih sibuk di pasar, masih sibuk jualan, masih sibuk bekerja. Ya. Kalau udah 40 usianya, sibuknya dengan barakallahu fikum ibadah. Ya, volume pekerjaan dikurangi, intensitas pekerjaan mencari dunia dikurangi. Tapi dia sibuk ya untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ya, waqila huwal bulugh. Ada juga yang mengatakan ketika sudah balik. Ya, ketika sudah mulai usia balik. Tadi ditafsirkan 18 tahun. Ya, itu sudah mulai sibuk dengan ibadah. Sudah bukan lagi bermain-main, sudah bukan lagi bersenang-senang, ya, bersantai-santai dan seterusnya, tapi sudah mulai sibuknya dengan ibadah. Qauluhu ta'ala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian tafsir dari firman Allah Ta'ala, wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah datang an-nadhir, pemberi peringatan? Ya, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu wal jumhur ulama huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemberi peringatan di sini yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Rasulullah. Sudah datang kepada kalian nadir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarannya sampai sekarang itu masih ada, terjaga sampai yaumul qiyamah. Ya. Yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW masih ada, ya, yang mengajarkan dakwah seperti dakwahnya Rasulullah SAW masih ada sampai hari kiamat dari kalangan para ahli sunnati wal jamaah, memberi peringatan, mengingatkan, ya, sehingga mereka nanti nggak ada alasan di hari akhirat, mereka nggak ada lagi alasan. Ya, untuk berkelip, ya Allah dulu enggak ada yang memberitahu saya. Ya Allah dulu tidak ada yang mengingatkan saya. Ya, enggak ada yang memberitahu saya demikian. Itu alasan yang tidak akan diterima. Kenapa? Sudah ada di sana orang yang memberi peringatan. Ya, dari kalangan orang-orang yang berdakwah mendakwahkan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, sudah ada yang memberi peringatan dari kalangan para duat, ya, terkhusus para ahli sunnati wal jamaah, mengingatkan wajibnya untuk mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, ya, wajibnya untuk mengesakan Allah dalam ibadah, demikian juga wajibnya untuk meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, ya, harus mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sudah ada pemberi peringatan, ya. Dalam keadaan apa? Nanti di hari kiamat mereka tidak ada uzur lagi. Enggak ada lagi alasan yang diterima. Ya, jadi nadzir itu ada. Maknanya salah satu penafsirannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila asyaibu. Ini yang tadi saya sudah sebutkan, dan ada yang menafsirkan nadzir, pemberi peringatan di sini adalah Uban. Ya, Uban. Memang Uban itu adalah tanda yang sangat nyata. Ya, orang kalau sudah umur-umur kepala 4 atau akhir-akhir kepala 3, ubannya sudah mulai datang. Uban sudah mulai muncul. Kepala 5 tambah banyak lagi ubannya. Ya, subhanallah. Ya. Sehingga kita dilarang tadi untuk merubah warna hitam. Rasulullah SAW menyatakan kalau kita mau merubah warna yang lainnya, ya, warna yang lainnya, agar kita masih tetap kelihatan tua. Ya, ghayyiru hadza wa jannibu sawad. Rasulullah SAW mengatakan ganti warnanya rambut ini, tapi jauhi warna hitam, jangan warna hitam. Ya, ini beliau ucapkan kepada Abdullah bin Abi Quhafah, kepada siapa? Abu Quhafah radhiyallahu anhu, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jangan di cap warna hitam. Kenapa? Kalau diantara hikmahnya, karena kalau sudah warna hitam akan terasa muda, ya. Akan terasa muda. Kalau sudah terasa merasa masih muda, akan malas ibadah, akan merasa panjang angan-angan, akan merasa jauh kematian, sehingga dia akan mudah sekali berbuat dosa dan melakukan, ya, pelanggaran. Beda kalau dia sudah ada peringatan rambutnya hitam. Ya, atau peringatan yang lainnya sudah mulai berkurang kenikmatannya. Ya, sudah sakit-sakitan. Ya, fisiknya sudah melemah, ya. Kekuatannya sudah tidak seperti dulu dan seterusnya. Ya, itu merupakan tanda yang seorang mukmin hendaknya mengambil pelajar, mengambil ibrah untuk segera bersiap-siap. Ayo kita beramal soleh, perbanyak. Ya, ayo kita perbanyak beramal ibadah. Kenapa? Ini sudah awakhiril umur. Ini sudah akhir-akhir umur kita. Ya, barakallahu fikum. Salah satunya adalah uban. Ya, atau secara umum giginya sudah mulai banyak yang habis. Sudah mulai banyak yang ompong. Ya, makan yang keras-keras sudah enggak bisa. Ya, demikian juga kekuatannya. Oh, dulu bisa bekerja dari sini sampai ke sana. Satu hari selesai. Sekarang sudah enggak bisa. Baru seperempatnya sudah ngos-ngosan kecapek. Ini sudah tanda. Dan yang lain sebagainya, tanda-tanda. Ya, mulai mengurangnya. Ya, kekuatan sudah mulai akhir-akhir umur ini menjadikan seorang insan harusnya tersadar. Segera membenahi diri dan memperbaiki amal soleh. Kenapa hadirin? Karena akhir umur seorang insan itu yang sangat menentukan. Ya, akhir umur seorang insan itu yang paling menentukan dia mau selamat atau tidak. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, Inna rajul la ya'malu bi'amalil ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainah illa dhira'. Ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jaraknya dia dengan surga tinggal satu hasta. Ya, fa yasbiqu alaihi alkitab, kemudian didahului catatan kitabnya. Fa ya'malu bi'amalin ahli neraka, lalu dia melakukan amalan ahli neraka. Ya. Tinggal satu hasta lagi masuk surga, ternyata dia berbuat dosa. Akhirnya dia masuk neraka. Subhanallah. Kenapa? Karena al-amal bil khawatim. Kata para ulama, amalan itu tergantung dari akhirnya. Ya. Sehingga kalau akhirnya sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan, membiasakan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik. Ya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik dengan apa? Membantu seorang insan untuk husnul khotimah tatkala dia memang sudah membiasakan diri di akhir-akhir umur memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fanidil rahiman wa rahmatullah. Allah Azza wa Jalla menyatakan walladzina jahadu fina lamahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang memang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami mentaati Allah, ya, lanahdiyanahum subulana, kami akan bimbing dia ke jalan-jalan kami. Allah akan membimbing ketika dia sudah rajin membiasakan ketaatan, membiasakan amalan ketaatan. Insyaallah Allah akan berikan taufik sampai kemudian mendapatkan akhir kematian yang baik. Ya, fatalima nazin wa yakum. Ini diantara penafsiran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kembali ke sini terkait dengan uban. Ya, itu diantara ciri yang sangat menonjol pada seorang insan, bahwasanya dia sudah berada di akhir-akhir umurnya yang mengharuskan dia segera menambah amal-amal kebaikan. Ya, ini tafsir dari Ikrimah, dari Ibnu Uyainah dan selain keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.